Belahan jiwa yang berbudi. Oh curi, curi, pencuri hati. Engkau adalah pencuri. Aku memang pencuri. Yang kucuri adalah hati. Belahan jiwa yang berbudi. Oh curi, curi, pencuri hati. Pencuri tercuri hati, sama-sama pencuri hati. Oh curi curi pencuri hati. Engkau adalah pencuri. Aku memang pencuri. Yang kucuri adalah cinta. Belahan jiwa yang berbudi. Oh curi curi pencuri hati. Pencuri tercuri hati, sama-sama pencuri hati. Oh curi curi pencuri hati. Engkau adalah pencuri. Aku memang pencuri. Yang kucuri adalah cinta. Belahan jiwa yang berbudi. Oh curi curi pencuri hati. Engkau adalah pencuri. Aku memang pencuri. Curi adalah hati. Belahan jiwa yang berbudi. Oh curi, curi, pencuri hati.